Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Fa ya ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Telah kita bacakan pada pembahasan yang sebelumnya sisi dari sisi-sisi yang dijelaskan oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah yang menjelaskan tentang keutamaan dan kemuliaan ilmu syar'i, yaitu hadis ataukah satu riwayat dari Abu Burdah yang belum menyebutkan kana yuqal dahulu dikatakan al hikmatu dhalatul mu'min ya'khudhuha idza wajadaha. Hikmah adalah barang hilangnya seorang mukmin, sehingga barang hilang seorang mukmin adalah hikmah. Dimanapun seorang mukmin tersebut menjumpainya, ia akan mengambilnya. Ya'khudhuha idza wajadaha. Ia akan mengambilnya kapan dia menjumpai hikmah tersebut. Dan pada pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan penjelasan al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah yang menjelaskan bahwasanya al-hikmatu hiyal ilm. Hikmah yang dimaksud di dalam riwayat ini adalah ilmu. Adalah ilmu syar'i. Ini menunjukkan kepada kita sifat seorang mukmin ketika ia menjumpai ilmu, kemudian ia pelajari ilmu, ataukah ia menjumpai majalisul ilm, kemudian dia duduk di majlis ilmu tersebut dalam rangka mengambil ilmu, maka ia akan merasakan kegembiraan yang demikian besar, layaknya kegembiraan seseorang yang hilang dari dirinya barangnya yang demikian penting, sehingga kapan ia menjumpai barang yang dimilikinya tersebut, ia akan merasakan kegembiraan, kebahagiaan. Nah, kita lanjutkan penjelasan al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, wa hadza min ahsanil amthilah, dan ini adalah termasuk dari misal yang paling bagusnya. Fa inna qalbal mu'min yatlubul ilma haitsu wajadahu. Karena hati seorang mukmin akan terus mencari-cari ilmu. Hati seorang mukmin itu akan terus memiliki keinginan dalam dirinya untuk mencari yang namanya ilmu. Haitsu wajadahu a'dhama min talabi sahibi dhalati laha. Dimanapun dia menjumpainya, maka ia akan merasakan sesuatu yang lebih besar dibandingkan seseorang yang memiliki barang yang hilang kemudian dia mencarinya dan menjumpainya. Karena yang dicari oleh seorang mukmin adalah ilmu. Adapun yang dicari oleh mereka, orang-orang yang memiliki dunia, hilang dari mereka dunianya adalah urusan-urusan dunia, kenikmatan-kenikmatan dunia. Nah, sebagian mencari kendaraannya yang hilang. Sebagian mencari mungkin uangnya yang hilang. Sebagian mencari mungkin perhiasannya yang hilang, yang berharga. Artinya kebanyakan orang-orang mencari sesuatu yang hilang dari dirinya adalah berhubungan dengan perkara dunia. Itu saja ia akan merasakan kegembiraan yang demikian besar, ketenangan yang demikian besar tatkala menjumpai barangnya tersebut. Maka bagaimana lagi keadaan seorang mukmin yang hatinya terus-terus mencari yang namanya ilmu, yang hatinya terus-terus merasakan kehausan dari siraman-siraman ilmu. Maka tatkala dia merasakan dan menghadiri majalisul ilm, menjumpai ilmu tersebut, kemudian menjumpainya dan mengamalkannya ataukah mengambilnya, menimbanya, maka ia akan merasakan kegembiraan, kebahagiaan yang demikian besar. Ini tentu sekali lagi ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, dimiliki oleh seseorang, atau perasaan yang demikian akan dimiliki oleh seorang mukmin yang shadiqul iman, yang jujur, yang benar imannya, akan merasakan demikian. Seorang akan merasakan hasrat yang demikian besar, rasa haus yang demikian sangat dari mendapatkan ilmu, seiring dengan besarnya, tingginya tingkatan imannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya ada, ya kan, seorang muslim yang ia sama sekali tidak berhasrat mencari ilmu. Bahkan ketika dirinya menghadiri majelisul ilm, ia tidak merasakan kegembiraan, tidak merasakan kebahagiaan, seakan-akan ilmu bukan sesuatu yang berarti pada dirinya. Nah, sebagiannya mungkin hadir disebabkan karena keterpaksaan. Sebagiannya hadir mungkin disebabkan karena ketidakenakan, kesungkanan. Sebagian hadir disebabkan karena faktor-faktor yang lain. Nah, ini tentu keadaan yang berbeda. Tentulah yang pertama kali dia periksa sehingga menyebabkan akhirnya hatinya tidak merasakan kebahagiaan, kegembiraan sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, adalah iman, ya kan? Yang pertama kali dia periksa adalah imannya, sejauh mana dia mengamalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Layaknya seorang mukmin yang qawiyul iman, yang kuat imannya, dia akan merasakan kegembiraan ketika merasakan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin seseorang yang ibaratnya dia diberikan kemudahan oleh Allah Azza wa Jalla untuk berumrah, merasakan kebahagiaan yang demikian sangat. Nah, ia diberikan rezeki oleh Allah Azza wa Jalla untuk kemudian bisa berhaji, merasakan kebahagiaan yang demikian sangat. Kebahagiaan yang dirasakan oleh seorang mukmin ketika dia dipertemukan dengan amalan yang besar pahalanya di sisi Allah Azza wa Jalla, ini perkara yang wajar, menunjukkan benar imannya. Seorang mukmin demikian rindu untuk melakukan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Semakin besar nilai pahala dari amalan ketaatan tersebut, akan dirasa semakin besar kerinduannya dan semakin besar rasa bahagianya ketika dia berjumpa dengan amalan tersebut. Sekali lagi, seorang yang mengejar akhirat demikian. Bukan dia berhaji, bukan dia berumrah disebabkan karena ingin pamer, tidak. Bukan dia melakukan amalan-amalan ketaatan agar supaya dilihat oleh orang lain, tidak. Tapi semangatnya ia untuk kemudian melakukan amalan yang besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila ilmu syar'i, ilmu yang di dalamnya kita pelajari Al-Qur'anul Karim tafsirnya, ilmu yang di dalamnya kita pelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilmu yang di dalamnya kita pelajari halal dan haram, dan yang semisalnya yang berhubungan dengan ad-din, agama seorang hamba, dari sisi pahalanya demikian besar. Bahkan kemarin telah kita sebutkan pada pembahasan-pembahasan yang sebelumnya, penukilan-penukilan mereka para ulama salaf, diantaranya Al-Imam Ahmad rahimahullah, yang menyebutkan bahwasanya ilmu adalah seafdal-afdal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seafdal amal, afdal amalan ketaatan. Maka tentu wajar bila mana seorang mukmin tersebut merasakan kebahagiaan, ya kan, kegembiraan, bahkan merasakan rasa haus yang demikian besar akan ilmu syar'i. Akan sekali lagi mempelajari ilmu asy-syar'i. Sehingga ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahmakumullah, di kesempatan ini pula saya memberikan nasihat kepada sebagian mungkin mereka orang-orang yang benci, ya kan, kepada pondok pesantren, benci kepada pengajar yang ada di satu pondok pesantren, ya, benci dia, yang dengan kebencian tersebut akhirnya menghalangi dirinya dari menghadiri majalisul ilm. Ini kerugian yang besar, kerugian yang demikian besar, sampai akhirnya menyebabkan dia tidak betah tinggal di lingkungan ma'had tersebut. Dia tidak betah, dia ingin pergi ke tempat lain. Ini keadaan yang sangat memprihatinkan, keadaan sekali lagi yang sangat memprihatinkan. Seharusnya tidak demikian, seharusnya tidak demikian. Tak jarang kita menjumpai nasihat sebagian di antara ahli ilm yang memberikan motivasi seseorang untuk kemudian giat di dalam belajar, giat di dalam belajar. Jangan kemudian masalah pribadi antara dirinya dengan seseorang yang mungkin satu pengajian dengan dirinya, satu halaqah dengan dirinya di majalisul ilm, akhirnya menyebabkan dia menghajar majalisul ilm. Dia tinggalkan majelis ilmu dengan alasan ada si fulan, tidak suka saya. Dia tinggalkan menghadiri halaqatul ilm dengan alasan ada si fulan, tidak suka dia bila bermajlis bersama dengan si fulan. Nam, ada dia. Kalau dia enggak ada, baru dia hadir. Ini tidak selayaknya demikian. Namun seorang mukmin seperti yang disebutkan tadi oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, prioritas dirinya adalah mencari sesuatu yang hilang dari jiwanya. Prioritas dirinya adalah bagaimana caranya sesuatu yang hilang dari dirinya yang terus hatinya merengek untuk mendapatkannya. Dia berupaya untuk mencarinya. Kapan dia menjumpainya, maka dia mengambil sesuatu yang diinginkan oleh hatinya tersebut. Dan itulah al-ilm, al-hikmah. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Tayyib, kita masuk ke sisi yang setelahnya. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala menukilkan riwayat dari Al-Imam Tirmidzi rahimahullah. Beliau mengatakan haddatsana Abu Kuraib rahimahullah, telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib. Wa haddatsana Khalaf Ibn Ayyub, telah menceritakan kepada kami Khalaf Ibn Ayyub rahimahullah. An Auf, an Ibn Sirin, dari Auf, dari Ibn Sirin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. An Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda khaslatani, ada dua sifat. Perhatikan, ada dua sifat. La yastami'ani fi munafiqin. Yang kedua sifat ini tidak akan berkumpul pada orang munafik. Artinya ada dua sifat yang orang munafik itu tidak memilikinya. Tidak mungkin ia mempunyai keduanya. Tidak akan berkumpul pada diri seorang munafik. Kedua sifat tersebut Rasul menyebutkan husnu samtin. Husnu samtin, baiknya perangai, akhlak yang dimiliki oleh seseorang. Sebagian di antara mereka, para salaf, mentafsirkan makna husnul khuluq dengan tiga makna. Yang pertama adalah talaqatul wajhi, memiliki wajah yang berseri. Ketika ia bergaul dengan kawannya, tersirat kebahagiaan, kegembiraan di wajahnya. Tidak muncul pada dirinya tersebut wajah yang temannya tersebut tidak menyukainya. Tidak menyukainya, talaqatul wajh. Kemudian yang kedua adalah kaful adza. Seseorang menahan dirinya dari menimpakan gangguan-gangguan kepada saudaranya, sehingga wajahnya mencerminkan kebahagiaan, sehingga dirasa enak oleh kawan yang melihatnya. Yang kedua, dia tampakkan dengan perbuatannya, tidak dia timpakan kepada saudaranya tersebut perkara-perkara yang mengganggunya, baik dengan lisan ataukah dengan tangannya. Dan yang terakhir adalah badlun nada, memberikan apa-apa yang bersifat kebaikan untuk saudaranya, memberikan kebaikan kepada saudaranya tersebut. Kalau semisal itu berhubungan dengan harta, maka dia berikan hartanya tersebut. Kalau semisal itu berhubungan mungkin dengan kedudukannya, temannya membutuhkan sesuatu yang berhubungan dengan kedudukannya, maka dia ringan tangan membantu saudaranya tersebut. Ataukah bahkan dengan ilmunya, seorang tidak bakhil, ya kan, diajarkan kepada mereka orang-orang yang membutuhkan ilmunya tersebut. Ini badlun nada. Inilah yang dimaksud dengan husnul khuluq, baiknya akhlak seseorang, yang terdapat ayat dan hadis yang tidak sedikit memotivasi seseorang untuk berakhlak dengan akhlak-akhlak yang mulia. Artinya sifat yang pertama yang Rasul maksudkan di dalam hadis ini sallallahu alaihi wasallam, yang tidak akan berkumpul pada orang munafik, adalah husnul samtin, baiknya perangi. Kemudian yang kedua, wafiqhun fid dini, dan fiqih dalam perkara agama. Artinya seorang faham tentang urusan agamanya. Ini tentu pada keduanya terkandung kemuliaan dan keutamaan, sehingga Rasul menyebutkan kedua sifat ini tidak akan berkumpul pada diri seorang munafik. Artinya apa? Hanya seorang mukmin saja yang memiliki keduanya. Hanya seorang mukmin saja yang memiliki keduanya. Dalam arti kata, ketika seseorang memiliki akhlak yang baik, demikian pula wawasan yang baik dalam perkara agamanya, ini sebagai pertanda benarnya iman, tidak ada pada dirinya sifat-sifat munafik. Terlihat baiknya akhlaknya ketika bergaul dengan saudaranya, terlihat wawasannya, ia faham ini perkara yang halal, ini perkara yang haram, ini perkara yang dibolehkan, ini perkara yang tidak dibolehkan, dia harus begini ketika melakukan sholat, dia harus begini ketika melakukan puasa, dan yang seterusnya. Al-fiqhu fid-din. Naam. Ini sebagai bertanda benarnya iman. Apabila ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahmakumullah, kedua perangai ini adalah sebagai tanda benarnya iman seorang mukmin, maka tentu yang diprioritaskan oleh seorang mukmin adalah bagaimana caranya pada dirinya tersebut tidak ada tanda-tanda kemunafikan, ya kan? Tidak ada tanda-tanda kemunafikan. Nah, tidak ada seorang pun di antara kita yang merasa aman dari sifat munafik. Sifat munafik. Nah, bahkan sebagian riwayat menyebutkan la ya'manuhu illa mu'min wa la yakhafuhu illa munafiq. Tidak ada yang merasa aman dari sifat munafik ini melainkan sebagai pertanda benarnya iman. Wa la yakhafuhu illa afan wa la yakhafu illa mu'min, afan kebalik. Tidak ada yang memiliki rasa takut dari sifat munafik melainkan itu adalah seorang mukmin. Wala ya'manuhu illa munafiq. Tidak ada yang merasa aman dari sifat kemunafikan melainkan dia adalah seorang munafik. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu kita ketahui sebagai satu-satunya sahabat Rasul yang sangat disayangi dan dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hingga Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, "Lau kuntu muttakhidan min ummati khalilan, latakhadtu Abu Bakrin khalila." Kalau semisal saya diizinkan oleh Allah untuk menjadikan dari kalangan umatku ini sebagai khalilku, kekasih dekat Rasul yang sangat dicintai dan disayangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dibandingkan seluruh umatnya yang lainnya. Maka tentu saya akan menjadikan Abu Bakar itu sebagai khalilku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun seiring dengan rasa cinta dan sayang demikian besar yang dimiliki oleh Rasul untuk sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, demikian pula sekian banyak manaqib, keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh beliau, baik semasa hidupnya menjadi sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam ataukah setelah wafatnya Rasul menjadi khilafah, jasa yang demikian besar diberikan Abu Bakar As-Siddiq kepada Islam, nah, dan kaum muslimin. Namun disebutkan di dalam riwayat beliau memiliki rasa khawatir akan kemunafikan, sehingga diceritakan di dalam salah satu riwayat ketika beliau menjumpai seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Hamdalah. Ia mengatakan, nafaqo Hamdalah, sungguh munafik ini Hamdalah. Hamdalah ini sungguh munafik. Maka Abu Bakar Siddiq heran dan mengatakan, apa yang kamu katakan ini? Ini perkara yang besar. Sebabnya apa? Maka Hamdalah menceritakan, sesungguhnya saya ini apabila bermajlis bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasul mengingatkan kepada para sahabat al-jannah wan-nar, anjuran untuk beramal, anjuran untuk bertobat dan yang semisalnya, maka semangat Hamdalah dirasa pada diri beliau menggebu-gebu, ingin memperbanyak amalan ketaatan, ingin memperbanyak amalan ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Faiza asafna ilal awlad wa dhaya'at fanasina kathira. Namun ketika kami kembali ke harta-harta kami, kembali ke urusan bisnisnya, kembali bercengkrama dengan keluarga, genang dengan anak-anaknya, ternyata banyak melupakan wasiat-wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semangat yang beliau rasakan di majlis itu perlahan pudar, tidak dimiliki sebagaimana ketika beliau dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar ketika ditanya, ketika mendapatkan jawaban Hamdalah, merasakan hal yang sama sebagaimana dirasakan oleh Hamdalah, sampai akhirnya keduanya menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga Rasul mengatakan pada akhir hadis ini, walakin ya Hamdalah sa'atan wa sa'ah, masing-masing itu ada waktunya. Artinya di dalam hadis ini kita mengetahui Abu Bakar As-Siddiq juga merasakan kekhawatiran akan kemunafikan. Umar ibn al-Khattab juga demikian, sampai mendatangi Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, satu-satunya sahabat Rasul yang mengetahui nama-nama orang-orang munafikin siapa saja yang hidup di kota Madinah. Yaitu Umar mendatangi Hudzaifah bin Yaman dan mengatakan kepada Hudzaifah bin Yaman, hal samani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah ketika engkau mendengarkan kalimat Rasul menyebutkan nama-nama orang-orang munafikin, apakah engkau mendengarkan nama saya, namaku disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk dari mereka? Lihat bagaimana kekhawatiran Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Bila mana sahabat-sahabat Rasul yang besar yang tadi kita sebutkan memiliki rasa khawatir yang demikian besar akan kemunafikan, apalagi kita, ya kan, dari sisi amalannya tidak sepadan dengan mereka, dari sisi keutamanya juga tidak demikian. Nah, ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah, sehingga tentulah dengan keadaan seperti ini menyebabkan kita termotivasi untuk terus mengetahui perkara apa saja yang termasuk dari sifat-sifat mereka, orang-orang munafikin, untuk membersihkan diri kita dari sifat-sifat tersebut. dan perangai-perangai mulia apa saja yang orang-orang munafikin tidak memilikinya, untuk kita juga berupaya, berusaha agar bersifat beramal dengan amalan-amalan tersebut, amalan yang membedakan antara seorang mukmin dengan seorang munafik. Dan ternyata di dalam hadis ini tadi kita sebutkan, di sana ada dua perangai, dua sifat menjadi kekhususan seorang mukmin. Tidak ada seorang munafik yang memilikinya, yaitu husnu samtin wa fiqhun fid din, baiknya akhlak, perangai, dan pemahaman di dalam memahami agamanya. Kita bacakan penjelasan dari al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah. Wa hadhihi shahadatun bi anna man ijtama'a fihi husnul samti wal fiqhu fid din fa huwa mu'min. Lihat dan perhatikan, dengarkan ucapan al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ketika mentafsirkan hadis ini. Ini adalah persaksian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan itu adalah kebenaran, tidak ada kedustaan padanya. Bahwasanya seseorang yang terkumpul pada dirinya perangai yang baik dan wawasan tentang perkara agamanya, fahuwa mu'min, maka ia adalah seorang mukmin. Maka dia adalah seorang mukmin. Sehingga ketika seorang muslim merasakan semangat untuk giat belajar, semangat untuk menghadiri majalisul ilm, pada kekatnya dia berupaya untuk membuktikan kebenaran dirinya sebagai seorang mukmin, bukan seorang munafik. Karena orang-orang munafikin menonjol pada diri mereka dua sifat yang tercela. Sifat yang pertama adalah kebencian mereka kepada Islam dan kaum muslimin. Sehingga ketika mereka mendengarkan berita-berita bagaimana kaum muslimin dibantai di satu negara, mereka merasakan kebahagiaan, walhamdulillah, bersyukur, waliyadzubillah. Nah, ketika mereka mendengarkan saudaranya seorang muslim merasakan demikian dan demikian, muncul pada dirinya kesenangan, ketenangan, kegembiraan, karena memang mereka benci kepada kaum muslimin. Nah, sekian banyak Al-Quran Al-Khabarkan bagaimana sifat-sifat orang-orang munafikin, bencinya mereka kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Mungkin kita pernah mendengarkan cerita hadithu ifkin, tuduhan dusta yang dialamatkan, disematkan ke salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah ummul mukminin radhiyallahu taala anha, dituduh berzina dengan salah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang menyebabkan berita tersebut semakin besar, kemudian sampai akhirnya menjadi-jadi, menyebabkan akhirnya bahkan terjadi perseteruan, perselisihan antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari suku Aus dan suku Khazraj, di mana sebagian suku tersebut terlihat ada orang-orang dari sukunya itu ternyata ikut serta menyebarkan tuduhan tersebut, sehingga suku yang satunya berkeinginan untuk memenggalnya, untuk kemudian memeranginya, sehingga muncul hamiyah jahiliyah, tradisi-tradisi jahiliyah mengelu-elukan sukunya, sehingga disebutkan di dalam riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu berdiri di atas mimbar menanyakan para sahabatnya tentang bagaimana pandangan mereka terhadap berita tersebut. Ada yang dengan keras menafikannya, ada yang dengan keras berkeinginan untuk menghukum siapa yang menyebarkan khabar tersebut. Namun ternyata sebagian sahabat Rasul yang mengetahui, ternyata orang-orang yang menyebarkan khabar tersebut sebagian adalah dari suku mereka, muncul emosinya sehingga terjadi kegaduhan di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Huru-hara yang demikian besar ini penyebabnya adalah mereka orang-orang munafikin menyebarkan tuduhan-tuduhan dusta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ini masyaallah ikhwah rahimani wa rahmakumullah taala. Sehingga tentulah seorang muslim, seorang mukmin berkeinginan untuk kemudian memiliki kedua sifat tersebut. Karena orang-orang munafikin dengan kemunafikan mereka, mereka akan memiliki su'ul khuluq, jeleknya akhlak ketika bergaul dengan seorang muslim. Ketika bergaul dengan seorang muslim memiliki sekian kejelekan-kejelekan. Di antaranya adalah suka berbohong. Di antaranya adalah tidak amanah. Di antaranya adalah berlaku curang ataukah mungkin berlaku zalim, berlebih-lebihan ketika bertikai dengan seorang muslim. Idza hadatsa kadzdzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana wa fi lafdhin wa idza khasama fajara. Orang-orang munafikin adalah mereka orang-orang yang apabila berucap, berkata, berdusta dia. Apabila berjanji mengingkarinya. Apabila diberikan amanah berkhianat. Dalam lafaz yang lain, apabila ia bertikai, dia berlaku fajir kepada saudaranya. Subhanallah, ini sifat orang munafikin. Tidak ada pada diri mereka perangai-perangai yang baik, akhlak-akhlak yang mulia yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sifat yang tidak ada pula pada diri mereka adalah kemalasan untuk mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Malas beribadah juga termasuk dari sifat orang munafikin. Sehingga disebutkan di dalam surat An-Nisa bagaimana sifat mereka orang-orang munafikin. Allah khabarkan, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Orang-orang munafikin adalah mereka orang-orang yang apabila menegakkan salat, mengerjakan salat wajib, mereka mau mengerjakannya namun bermalas-malasan. Kalau semisal mereka mengerjakannya yura'una an-nas, tujuan mereka bukan mengejar pahala keutamaan Allah azza wa jalla, tapi dalam rangka untuk pamer ke manusia agar manusia melihat mereka, sehingga nantinya dengan persaksian manusia, oh mereka hadir di masjid, berarti nantinya mereka percaya, seorang muslim percaya dia adalah sebagai seorang muslim, seorang mukmin, ahli Islam, padahal kenyataannya tidak demikian. Wala yadhkurunallaha illa qalila, tidaklah mengingat Allah azza wa jalla, berzikir kepada Allah melainkan dengan jumlah yang demikian sedikit. Nah, sehingga dengan sifat kemalasan, demikian pula sifat keengganan bahkan mengerjakan kewajiban Allah Azza wa Jalla yaitu sholat fardu, sebagai pertanda tentulah orang-orang munafikin adalah orang-orang yang paling malas mempelajari ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mau belajar. Nah, tidak mau belajar. Sehingga tentulah apabila seorang mukmin atau kita evaluasi pada diri kita, terkumpul atau ada pada diri kita dua perangai ini, baik ketika kita berinteraksi dengan saudara kita, memiliki wawasan yang baik seputar agama kita sehingga kita mengerti perkara yang wajib, perkara yang haram, mengerti apa saja yang dibolehkan ketika berbisnis, apa yang tidak dibolehkan, mengerti seperti apa sholat yang benar, puasa yang benar, dan yang semisalnya, maka berbahagialah. Itu sebagai bertanda benarnya iman, tanda benarnya keimanan seorang mukmin. Sehingga disebutkan tadi oleh Imam Ibnu Al-Qayyim bahwasanya di dalam hadis ini terdapat persaksian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang terkumpul pada dirinya dua sifat ini, baiknya akhlak, wawasan dalam perkara agamanya, fahuwa mukmin, ia adalah seorang mukmin, dipastikan seorang mukmin. Wa ahra bi hadzal hadits ay yakuna haqqan, dan bisa dipastikan dengan hadis ini bahwasanya dia adalah benar-benar seorang mukmin, tidak ada keraguan padanya, tidak ada keraguan padanya. Fa inna husna sumti wal fiqha fid din min akhassi alamatil iman. Lihat untaian penjelasan al-Imam Ibn al-Qayyim di dalam kalimat yang tadi kita bacakan rahimahullah. Karena sesungguhnya baiknya perangai dan wawasan dalam perkara agama termasuk kekhususan tanda-tanda iman. Tanda-tanda iman itu banyak. Tanda-tanda iman itu banyak. Tanda yang paling khususnya yang dengannya seseorang mudah membedakan, oh ini mukmin, oh ini tidak, adalah dua perkara yang disebutkan oleh al-Imam Ibn al-Qayyim dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi kita sebutkan. Baiknya akhlak dan wawasan dalam perkara agama. Ini kekhususan dari tanda-tanda iman. Walan yajma'ahum Allahu fi munafiqin. Allah tidak akan menggabungkan keduanya ini pada diri seorang yang munafik. Tidak akan memiliki keduanya. Nah, kalaulah semisal kita melihat ada seorang munafik yang pandai di dalam perkara agamanya, maka akan terluputkan dari dirinya husnul khuluq. Husnul khuluq. Karena ternyata akan diketahui pandainya dirinya di dalam perkara agamanya, ada di dalam hatinya keinginan-keinginan yang buruk. Keinginan-keinginan yang buruk. Di antaranya adalah untuk menebarkan fitnah-fitnah, memanipulasi hadis, bahkan itu sudah ada pada zaman salafun salih. Naam. Betapa banyak orang-orang yang dibunuh pada zaman kekhilafahan Islam disebabkan karena suka memalsukan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ternyata fahamnya mereka dalam perkara agama ada motivasi kekufuran kepada Allah azza wa jalla. Mereka dihukumi sebagai seorang zindiq. Wal iyadz billah. Bahkan sebagian orang-orang kafir, dari khabar yang sampai ke kita, mereka ditugaskan secara khusus untuk mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis. Tujuannya adalah untuk menebar kekufuran, menebar fitnah. Wal-iyadzubillah. Nah, saya dahulu pernah dikhabarkan ada satu karya yang dikarang oleh seorang zindik kafir. Satu kitab begitu, seperti kamus Al-Quran. Ayat ini, lafaz ayat ini ada dalam ayat demikian. Penggalan hadis ini terdapat dalam kitab Sunan At-Tirmidzi kah, Abu Dawud kah, atau Al-Bukhari kah, atau Muslim. Di halaman jilid sekian dan yang semisalnya. Nah, itu perbuatan orang munafik. Perbuatan seorang zindik afan. Yang menyembunyikan kekufuran tujuannya adalah untuk membuat propaganda, demikian pula fitnah-fitnah di tengah-tengah Islam. Artinya sampai sedemikian besar dan tinggi wawasan dirinya tentang ilmu Allah dan ilmu nabinya sallallahu alaihi wasallam. Naam. Artinya apa? Kalaulah semisal ada pada diri seorang pemahaman yang besar seputar agama, kalau semisal dia bukan seorang mukmin yang shadiq, yang haqqa, maka tentu akan terluputkan dari dirinya husnus samtin, baiknya akhlak, baiknya sifat. Ataukah terbalik, ada sebagian kita melihat baik akhlaknya baik perangainya, namun ternyata dia tidak memiliki wawasan yang mendalam tentang agama Allah Azza wa Jalla. Dari sebagian bahkan orang-orang kafir memiliki kelebihan dalam perkara yang tadi kita sebutkan, husnul khuluq. Naam. Namun ketika keduanya ada pada diri seorang, maka bergembiralah, itu sebagai bertanda benarnya iman. Kemudian disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim pada kalimat yang terakhir, fa innan nifaqa yunafihima wa yunafiyanihi. Karena sesungguhnya kemunafikan, kata beliau, akan menafikan keduanya. Artinya ketika ada pada diri seseorang kemunafikan, maka sifat nifak yang ada pada dirinya akan menafikan dua hal ini. Dia menjadi seorang yang buruk bergaul dengan saudaranya. Dia menjadi seorang yang bermalas-malasan mempelajari ilmu agamanya, sehingga dia menjadi seorang yang jahil, dangkal wawasannya tentang perkara agamanya tersebut. Nah, penghalangnya adalah kemunafikan. Wa yunafiyanihi, dan kedua sifat ini akan menafikan kemunafikan. Akan menafikan kemunafikan, artinya tidak bisa digabungkan dengan sifat munafik. Seperti tidak bisanya digabungkan antara minyak dengan air, akan senantiasa terpisah. Akan senantiasa terpisah. Bagaimanapun kerasnya usaha seorang untuk menggabungkan keduanya, akan nantinya dengan sendirinya terpisah, terlihat jelas antara mana minyak dan mana air. Berbeda pula posisinya. Ini masyarakat ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Kurang 3 menit. Nah, kita bacakan sisi yang setelahnya. Al-Imam Ibn Al-Qayyim menyebutkan pada sisi yang setelahnya untaian kalimatnya, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam awsa bi talabatil ilmi khairan. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat secara khusus kepada para penimba ilmu dengan wasiat-wasiat kebaikan. Wa madzaka illa li fadli matlubihim wa syarafihi. Yang demikian penyebabnya tidak lain dan tidak bukan adalah disebabkan karena keutamaan apa yang mereka cari, yang mereka inginkan, yang mereka kejar, dan kemuliaannya. Yang beliau maksudkan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, haddatsana Sufyan bin Waqi' wa haddatsana Abu Dawud Al-Hufri an Sufyan an Abi Harun qala kunna na'ti Aba Sa'idin fayaqul. Dahulu kami pernah mendatangi Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian ketika kami datangi Abu Sa'id Al-Khudri, beliau mengatakan, marhaban bi wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang dengan wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menyebutkan wasiat Rasul kepada para sahabatnya. Innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innan nasa lakum tabaun, sesungguhnya manusia nantinya akan mengikuti kalian, para sahabat. Naam, manusia, para sahabat tentu sepeninggalan Rasul akan menjadi pemimpin yang nantinya mereka, manusia yang hidup di generasi para sahabat tersebut, akan mencontoh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum. Wa inna rijalan ya'tunakum min aqtaril ardi yatafaqahuna fid din. Kelak nanti akan muncul beberapa orang, kata Nabi kepada para sahabat, yang akan mendatangi kalian dari penghujung-penghujung bumi ini. Yang mereka tujuannya mendatangi para sahabat adalah yatafaqahuna fid din, mendalami perkara agamanya, bertanya kepada sahabat hadis apa yang mereka dengarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, kemudian Beliau menyebutkan faiza ataukum fastausu bihim khaira. Apabila ada di antara mereka yang mendatangi kalian nanti, maka berikanlah kepada mereka wasiat kebaikan. Artinya terus dimotivasi untuk terus belajar. Terus dimotivasi untuk kemudian terus menimba ilmu agama Allah Azza wa Jalla. Ini wasiat Rasul kepada para sahabat agar memberikan wasiat-wasiat kebaikan kepada para penimba ilmu, yang nantinya mereka akan menjumpai ada di antara mereka yang berbondong-bondong mendatangi para sahabat demi mendengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis inilah yang menyebabkan Abu Sa'id Al-Khudri ketika didatangi beberapa orang dari kalangan para tabi'in ingin mendengarkan ilmu dari Abu Sa'id Al-Khudri, menyampaikan perkataannya, marhaban bi wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang dengan orang-orang yang diwasiati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini insyaallah taala yang bisa saya sampaikan di pembahasan pada malam hari ini. Adapun kelanjutan dari penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim kita akan bacakan pada pertemuan yang setelahnya insyaallah taala. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa tafaddalu hafizakumullahu ta'ala.